أستغفر والعظيم begitu banyak dosa-dosaku selama hidupku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya Rabbi, sungguh aku belum siap mati, mohon kau ampuni. Hidup di dunia hanyalah sementara, tak akan ada yang hidup selamanya. Sementara maksiat dan hura-hura, ku tak sadar telah banyak dosa. Apakah aku kan terus begini, berteman dengan setan sampai ke mati? Sementara neraka pasti menanti, siksa yang berat silih berganti. Sungguh hidupku semakin tak berarti.